meniru tanpa mengetahui dasarnya atau alasannya. Ini yang disebut dengan taklid. Kemudian di sana ada istilah taklid buta. Itu juga istilah kamus, dalam kamus besar bahasa Indonesia. Taklid buta yaitu seseorang yang ikut orang lain tanpa tahu dalilnya. Itu namanya taklid buta. Seseorang yang ikut orang lain tanpa tahu dalilnya. Baik. Inilah kebiasaan kaum jahiliyah yang keempat, yaitu melakukan taklid buta. Nanti saya akan sebutkan pengertiannya dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Melakukan taklid buta, mengikuti nenek moyang mereka yang menyimpang, mengikuti nenek moyang mereka yang menyimpang tanpa mengetahui alasan atau dalil. Para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengucapkan di dalam kitab beliau yang terkenal, beliau mengatakan, wa amma at-taqlid fa asluhu fil lughah ma'khudhatun min al-qiladah. Taqlid secara bahasa diambil dari kata qiladah. Qiladah yaitu kalung. Qiladah adalah kalung. Allati yuqallidu ghayrahu biha, yang mana seseorang meniru orang lain dengannya. Meniru orang lain dengannya. Ini arti taklid secara bahasa. Disebutkan di dalam kitab Irsyadul Fuhul arti taklid secara terminologi syar'i. Taklid artinya adalah al-amal biqaulil ghairi min ghairi hujjah. Beramal dengan pendapat orang lain tanpa dalil. Itu namanya taklid. Beramal dengan pendapat orang lain tanpa dalil. Itu namanya hujjah. Tidak tahu kita alasannya, yang penting orang lain mengerjakannya, maka kita ikuti. Yang penting orang lain melakukannya, maka kita ikuti. Tidak tahu kita alasannya, tidak tahu kita dalilnya, maka itu disebut dengan taklid. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, itu poin pertama. Taklid secara definisinya, secara bahasa ataupun secara istilah syariat. Saya ulangi, taklid definisinya secara bahasa adalah diambil dari kata-kata qiladah. Qiladah artinya kalung, yang dengan kalung tersebut seseorang mengikutinya. Kalau dari bahasa Arab atau kata kerjanya, taklid diambil dari kata-kata qallada yuqallidu taqlidan fahuwa muqallidun. Kata kerjanya adalah qallada yuqallidu, melakukan taklid. Kemudian predikatnya taqlidan. Kata pelaku kerjanya, orangnya, disebut dengan muqallid. Apa namanya, Pak? Muqallid. Yang melakukan taklid namanya adalah muqallid. Mim, qaf, lam, dal. Nanti suatu saat saya membutuhkan papan tulis di sini. Mim, nanti ya. Mim, qaf, lam, dan dal. Muqallid. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu poin pertama. Nah, secara terminologi syar'i, taklid adalah al-amal biqaulil ghairi min ghairi hujjah. Beramal dengan pendapat orang lain tanpa ada dasar, tanpa ada dalil, tanpa ada alasan. Pokoknya ngikut aja. Itu namanya taklid. Baik. Kemudian poin selanjutnya, orang yang muqallid bukan ahli ilmu. Ini patut kita garis bawahi baik-baik. Seorang muqallid bukan ahli ilmu dengan kesepakatan para ulama. Karena dia cuma ngikutin. Ngikutin tanpa tahu dalilnya, tanpa tahu alasannya. Ikut aja gitu. Sebagaimana perkataan Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah, ulama dari mazhab Maliki, di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, beliau mengatakan, wa qala ahlul ilmi wal nazar haddul ilmi at-tabyin wa idrakul ma'lum 'ala ma huwa 'alaih. Yang namanya ilmu adalah penjelasan dan mengenal sesuatu yang diilmui atas apa yang memang sesuai dengan hal tersebut. Faman bana lahu syai faqad 'alima. Maka apabila orang sudah mengetahui sesuatu, berarti dia sudah mengilmuinya. Qalu, dan para ulama mengatakan, wal muqallidu la 'ilma lahu wa lam yakhtalifu fi dhalik. Dan seorang yang muqallid tidak memiliki ilmu, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal itu. Di sini harus ditekankan baik-baik, seorang muqallid yang melakukan praktek taklid, dia tidak berilmu. Jangan ngaku-ngaku sebagai alim kalau cuma muqallid. Jangan ngaku-ngaku sebagai apalagi ahli ijtihad kalau seandainya cuma muqallid. Paham ya para ikhwan? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muqallid atau taklid terbagi menjadi dua. Taklid yang tercela sebagaimana kebiasaan kaum jahiliyah yang saya akan jelaskan nanti. Dan taklid yang baik, yang terpuji sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam. Ahibati hamidakumullah, taklid yang tercela sebagaimana dilakukan oleh kaum jahiliyah. Kebiasaan kaum jahiliyah mengikuti bapak-bapak dan nenek-nenek moyang mereka tanpa mengetahui benar atau tidak. Ya. Seperti misalkan dalil-dalil yang kita bisa ambil di antaranya adalah Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 107. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'um la yaqiluna syai'an wa la yahtadu. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka kaum jahiliyah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an, yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Ya, padahal walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Jadi sudah salah diikuti. Ya, itu sifat kaum jahiliyah. Pokoknya saya ikut nenek moyang saya. Jadi ada pepatah Arab, ada orang, dua orang, ada sesuatu yang bergerak di depan. Kata yang satu, oh, itu kambing. Nah, itu apa? Itu burung. Kata yang satu, enggak, itu kambing. Ya, yang satu mengatakan burung, yang ini mengatakan kambing. Ternyata dia terbang. Otomatis apa? Burung. Pendapat yang pertama yang benar. Tuh kan benar, burung. Kata yang kedua, enggak, anzun walau tara. Ya, dia tetap kambing meskipun dia terbang. Itu namanya taklid. Ya, enggak menggunakan akal, tidak menggunakan idrak, penelitian, pengetahuan, asal ikut, dan itulah kebiasaan kaum jahiliyah. Ini taklid yang tercela. Jadi yang diikuti sudah salah, dia pokoknya ikut aja. Ya. Allah berfirman, la yaqilun syai'an wa la yahtadun. Nenek moyang mereka tidak paham apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, tetap diikuti. Nah, ini ahibati hamidakumullah. Begitu juga dalam surat Luqman ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan tidak. Bahkan tetapi kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Meskipun itu adalah ajakan syaitan kepada siksa yang pedih. Ini banyak seperti itu di tengah masyarakat. Ya, Wah, ente ini ngatain bid'ah, bid'ah, syirik, syirik. Pokoknya mau syirik, mau bid'ah, mau neraka sama iblis, saya tetap nenek moyang saya. Ya. Itu kebiasaan seperti itu. Yang biasanya itu orang sudah kalah hujah, tidak punya dalil. Ya. Sama nih. Dan sangat disayangkan yang mengatakan seperti ini kadang-kadang orang-orang yang dianggap berilmu di tengah kaum muslimin. Contoh misalkan permasalahan membacakan surat, mentransfer surat kepada orang yang sudah meninggal, surat Yasin misalkan. Maka kita katakan pendapat yang lebih kuat adalah belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah tidak sampai. Dan itu pendapat yang lebih kuat karena belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dalilan dan semisal. Belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Maka dia jawabnya apa? Pokoknya saya ikut nenek moyang saya. Ente kalau enggak percaya, mati dulu. Nanti saya kirim. Sampai enggak? Ini kita menghadapi orang seperti susah. Diajak ilmu enggak bisa. Maka berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, salah satu hamba orang-orang yang hamba Allah yang Maha Rahman adalah walladzina idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila bertemu dengan orang-orang bodoh, ya, tidak mengetahui, tidak berilmu, maka pada saat itu jangan didebat, ucapkan assalamualaikum, selesai. Karena ente akan ikut bodoh bersamanya kalau seandainya mendebat orang-orang seperti itu. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalil yang lain. Dan dalil yang lain ini lebih kuat lagi, surat Al-Anbiya ayat 57 sampai 51 sampai 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi 'alimin." Dan sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada Ibrahim hidayah, kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Il qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha 'akifun. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya Azab dan kaumnya, apakah patung-patung yang kalian tekun beribadah kepadanya? Apa istimewanya patung-patung yang kalian tekun beribadah kepadanya ini? Akibun etikat di samping-sampingnya. Apa istimewanya patung ini? Allahu wajidna abana laha abidin. Mereka mengatakan, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Allah laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sungguh kalian dan nenek moyang kalian benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Lalu mereka mengatakan, qalu ajitana bil haqq am anta minal la'ibin? Lihat. Ini bahasa orang-orang taklid. Kata mereka, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang yang bermain-main? Begitu orang yang taklid itu tidak mau mendengar dalil. Pokoknya saya ikut ustaz saya, kiai saya, habib saya, tuan guru saya mau kemana saja. Ini tidak benar. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardh allazi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi Rabb kalian adalah Rabb yang memiliki langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku atas hal itu termasuk orang-orang yang bersaksi. Lihat, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangkan bukti bahwa hanya Allah yang paling pantas untuk diibadahi, bukan patung-patung ini. Apa buktinya? Hanya Allah yang paling pantas untuk diibadahi, yang dibawakan, bukti yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bukti yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya hanya Allah yang paling pantas untuk diibadahi, bukan patung-patung ini. Apa buktinya? Dalam ayat tadi. Enggak, dihancurin patung-patungnya enggak. Saya ingin pencipta. Bahwasanya hanya Allah yang paling pantas disembah karena hanya Allah yang Maha Pencipta. Ya, yang maha pencipta yang paling pantas untuk disembah. Adapun alam semesta makhluk ciptaan tidak berhak disembah siapapun dan apapun dia. Nah, di sini orang taklid diajak berpikir, dia enggak mau. Ya, dia tidak mau. Malah mereka tinggalkan Nabi Ibrahim. Ba'da an tuwallu mudbirin, setelah kalian berpaling. Ditinggalkan Nabi Ibrahim dengan hujjahnya. Begitulah orang-orang taklid. Nah, ini taklid yang pertama, yang tercela. Jadi taklidnya jahiliyah itu kezaliman di atas kezaliman, kegelapan di atas kegelapan. Kenapa? Mengikuti sebuah pendapat tanpa alasan, tanpa dalil, tanpa pengetahuan, ya. Dan yang diikuti pun sesat. Ini dua. Kezalimannya taklid kaum jahiliyah. Mengikuti tanpa dalil, tanpa bukti, tanpa alasan. Yang kedua, yang diikuti pun apa? Sesat, menyimpang. Nah, ini. Adapun taklid yang diperbolehkan atau yang terpuji, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 36. Yaitu taklid yang terpuji adalah taklid yang mengikuti orang-orang yang di atas petunjuk. Mengikuti orang-orang yang di atas petunjuk. Surat Yusuf ayat 38. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, aku mentaklid. Di sini tidak pakai kata taklid, tetapi mengikuti agamanya nenek moyangku, Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Nah, ini menunjukkan ada taklid yang baik, yang terpuji, yaitu apabila yang diikuti nenek moyang yang benar. Ya, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub alaihissalam. Kalau seandainya yang diikuti adalah yang menyimpang, maka ini kekeliruan. Apalagi ditambah dengan tanpa dalil mengikutinya. Baik. Itu permasalahan yang berkaitan dengan pembagian taklid. Sekarang kita lari kepada masalah fikih. Ustaz, apa hukumnya taklid dalam ilmu fikih? Ya, apa hukumnya taklid dalam ilmu fikih? Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jawabnya dengan cara seperti ini. Manusia di atas muka bumi ini ada tiga macam. Bisa tiga, bisa dua. Ada tiga macam, kita bagilah. Yang pertama, yang disebut dengan ahli ijtihad. Manusia jenis pertama, ahli ijtihad. Siapa mereka? Yang mempunyai kemampuan untuk mengambil intisari hukum berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW secara langsung. Saya ulangi, manusia ada tiga macam. Permasalahan kita apa? Apa hukum? Taklid dalam hukum fikih. Ya, karena ini nanti ada kerancuan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya beri contoh, misalkan masalah musik. Ada orang berpendapat, ah, itu kan pendapat para ulama, itu kan khilaf. Ya, ulama yang berkhilaf kan masih pasti ada dalil, kita hormati mereka. Ya, kemudian tidak mengapa kan kita mengambil pendapat yang lain daripada pendapat yang ini. Yang penting kan ada khilaf. Ini ada bau-bau taklid buta di dalamnya. Ya. Seperti misalkan dalam masalah boleh menikah tanpa ada wali bagi perempuan. Dalam beberapa mazhab ada seperti itu. Boleh menikah tanpa ada wali. Boleh menikah tanpa ada mahar. Boleh menikah tanpa ada saksi. Ya, boleh menikah tanpa ada ijab kabul. Zinanya sekalian. Ini gara-gara mengikuti pendapat-pendapat ulama yang ringan-ringan. Dan itulah ada bau-bau taklid di dalamnya. Nanti kita akan masuk ke situ. Yang kedua, saya bagi dulu. Apa hukum taklid dalam permasalahan-permasalahan fikih? Maka Cara menjawabnya, manusia dibagi menjadi tiga. Ada yang pertama manusia ahli ijtihad. Siapa yang ahli ijtihad? Mempunyai kemampuan untuk mengambil intisari hukum dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW secara langsung. Maka manusia jenis pertama ini haram hukumnya taklid. Haram hukumnya taklid. Ini para ulama ahli ijtihad yang benar-benar bisa mengambil istimbat, intisari dari hukum, intisari hukum dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, haram hukumnya taklid. Dia harus meneliti ayat Al-Quran, hadis Rasul, baru setelah itu dia ambil intisarinya, baru setelah itu dia tentukan hukumnya A. halal, B. haram. Tidak boleh taklid. Ini jenis manusia pertama. Jenis manusia yang kedua, yaitu penuntut ilmu, yang dia mempunyai kesanggupan untuk menguatkan salah satu dari pendapat para ulama beserta dalil-dalilnya. Lihat bedanya dengan yang pertama. Kalau yang pertama benar-benar dia meneliti dalil. Kalau yang kedua ini penuntut ilmu, yaitu yang mempunyai kesanggupan untuk memilah-milih pendapat para ulama beserta dalilnya, kemudian dia kuatkan yang sesuai dengan kemampuannya untuk menguatkan. Maka jenis manusia yang kedua ini juga tidak diperbolehkan untuk taklid, kecuali dalam keadaan yang dia tidak sanggup sudah untuk meneliti perkataan para ulama. Jenis yang kedua ini, para penuntut ilmu, ya, mereka tidak diperbolehkan untuk taklid, tetapi mereka diperintahkan untuk meneliti perkataan para ulama beserta dalil-dalilnya, dan setelah itu menguatkan mana pendapat para ulama yang lebih dekat dengan dalil. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka kalau seandainya sudah terpojok, tidak bisa, tidak sanggup, sudah diteliti perkataan para ulama beserta dalil-dalilnya, dia masih bingung, maka silahkan dia mengikuti salah satu pendapat yang disebut dengan taklid tadi. Baik, jenis manusia yang ketiga, yaitu orang awam, yang mana tidak memiliki kapasitas ilmu syar'i dan tidak memiliki kemampuan untuk menguatkan pendapat, apalagi sampai berijtihad, maka pada saat itu dia mengamalkan surat An-Nahl ayat 43. Surat An-Nahl ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Maka pada saat itu, kalau dia orang awam, ya, tidak memiliki ilmu syar'i, tidak memiliki kemampuan untuk meneliti, menelaah pendapat-pendapat ulama dengan dalil-dalilnya, apalagi sampai ijtihad, sampai apa ijtihad tadi? Mengambil intisari hukum berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis sampai dalam Islam, apalagi tidak bisa, maka pada saat itu dia melihat di antara manusia yang paling berilmu dalam masalah ini siapa, dia tanya, kemudian dia tanya dalilnya, dia amalkan. Ini kalau dia orang awam. Berarti para ikhwah, taklid tidak mesti haram total, tetapi ada pembagian-pembagian yang sudah kita sebutkan tadi. Paham ya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita ingin baca apa yang disebutkan oleh penulis. Tadi baru mukaddimah tentang taklid. Sekarang kita ingin baca apa yang disebutkan oleh penulis. Ya. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, At-taqlidul a'ma wa madharruhu. Taklid yang buta dan mengikutinya. Tadi dalam kamus besar bahasa Indonesia, taklid buta apa? Mengikuti seseorang tanpa dalil. Pokoknya ikuti aja, tanpa tahu dalilnya, pokoknya ikuti saja. Ini namanya taklid buta. Penulis mengatakan, al-mas'alatu rabi'ah, kebiasaan yang keempat tadi, kebiasaan kaum jahiliyah. Inna dinahum, sesungguhnya amaliyah mereka, kaum jahiliyah, mabniyun ala usul, dibangun di atas pokok kebiasaan. Kaum jahiliyah dibangun di atas pokok kebiasaan. A'zamaha at-taqlid, pokok dasar kebiasaan mereka adalah taqlid. Fahuwa al-qa'idah al-kubra li jami'il kuffar. Maka taqlid ini adalah kaedah yang paling besar, paling agung untuk seluruh orang-orang kafir. Ya, hampir seluruh orang-orang kafir mereka bertaklid. Awalihim wa akhirihim, baik dari generasi pertama, orang kafir generasi pertama, sampai nanti di akhir zaman. Ya, semuanya kaedah beragama mereka adalah taklid, ikut-ikutan. Taklid, ikut-ikutan. Contoh yang pertama misalkan ya, kaum Nabi Nuh. Ketika di pertengahan kenabian Nabi Nuh, ada lima orang saleh, Wat, Ya'ud, Yaguts, Nasr. Lima orang saleh, Suwa. Ya, lima orang saleh meninggal. Lima orang saleh ini kemudian oleh orang-orang masyarakat pada saat itu dibuatkan patung yang menyerupai lima orang ini. Setelah pembuat, generasi pembuat patung ini meninggal, maka digantilah dengan generasi baru yang tidak tahu apa tujuan patung ini. Awalnya patung ini dibuat untuk mengingatkan masyarakat pada saat itu tentang kegigihan mereka dalam beribadah kepada Allah, sehingga yang melihatnya menjadi semangat. Nah, datang generasi terbaru yang tidak tahu tujuan dari patung-patung tersebut, akhirnya disembah. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan orang kafir dari mulai awal sampai akhir adalah taklid, mengikuti saja tanpa tahu dalilnya. Sudah ada patung, orang-orang duduk-duduk di situ, ya sudah ikuti saja tanpa ada dalilnya, tanpa tahu sebabnya, pokoknya ikut saja. Ini harus kita sebagai seorang muslim, terutama yang sudah ngaji ya kajian dakwah salaf, maka jangan sampai bermudah-mudah taklid. Tugas kita tadi apa? Kalau Anda orang awam, saya orang awam, apa tugasnya? Bertanya kepada seorang yang kita anggap ahli di bidangnya. Tidak semua orang, ya, tidak semua orang yang jenggotan kemudian ditanya. Ini pernah kejadian saya hajian gitu kan, hajian, ada orang Arab kan jenggotnya panjang-panjang, tapi dia orang awam. Maka sebagian jemaah haji Indonesia nanya kepada orang ini, dia bahasa Arab yang ditanya ini saja belepotan. Dia cuma bisa bahasa Arab di antara orang Arab yang ami, bukan bahasa Arab yang fasih. Jadi tidak semua orang bisa ditanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak berilmu. Di sini Allah membagi manusia menjadi dua, alim dan jahil. Yang alim menjawab pertanyaan, yang jahil bertanya. Jangan terbalik seperti di zaman sekarang. Ya, baru ikut sekali dua kali kajian di Masjid Tarbiyah, keluar dari masjid sudah jadi Syekhul Islam. Ini enggak boleh para ikhwan, ya. Hati-hati menghukumi sesuatu. Apalagi sudah pakai kayanya. Kayanya sih haram. Kayanya apa? Ini bukan agama kayanya. Saya pernah pengalaman kemarin sebelum datang ke sini. Pokoknya kalau di lounge itu kalau sudah ada yang kenal sudah enggak bisa ngapa-ngapain. Enggak bisa merojah, pokoknya ngobrol aja. Orang ini cerita, "Ustaz, saya baru 1 tahun hijrah." Taib, lalu wah sudah mulai ada cerita panjang lebar. "Suatu Jumat saya sholat, Ustaz." Dan ini nanti ada pelajaran tentang hijrah, tentang orang-orang yang baru mengenal dakwah, ya, apa yang harus dilakukan. "Saya sholat subuh Jumat." Biasa subuh Jumat itu imam dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah, setelahnya surat As-Sajdah. Dan di dalam surat As-Sajdah ada namanya sujud tilawah. Ketika asik-asik sholat, rakaat pertama, imamnya ruku, sujud langsung. Dia bingung, "Wah, ini sholat apaan ini, gak pakai ruku?" Ya, saya diam aja, pokoknya saya dengarkan dulu orang itu. Akhirnya dia bangun lagi, ikut imam. Karena dia gak tenang. Kok sholat subuh 3 rakaat? Dia batalin. Setelah dia batalin, dia diam dulu. Habis itu setelah selesai sholat, dia nanya kepada orang yang di samping. Tadi imamnya sholat subuh 3 rakaat, kenapa ya? Enggak tahu, ikut aja deh. Tahu enggak tahu sih? Saya jadi ingat benar-benar perkataan Imam Nuqayyim rahimahullah dalam kitab dalam Nunyah beliau, al-jahlu da'un qatilun. Kebodohan adalah penyakit yang membinasakan. Wa shifa'uhu amran fit tarkib muttafiqan. Dan obatnya adalah dua hal yang saling bergandengan. Yang saling bergandengan, nassun minal Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka 'alimur rabbani. Yaitu nas, dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Jadi bukan Al-Qur'an nomor 1 kemudian nomor 2 sunnah, enggak. Al-Qur'an dan sunnah bersamaan dia. Dan yang mengajarinya adalah seorang alim yang rabbani. Jadi saya nasihatkan kepada kawan-kawan yang baru berhijrah. Hijrah bukan hanya segera memanjangkan jenggot, celana di atas dua mata kaki, jilbab lebar, cadaran, ya. Kemudian euforia hijrah sampai ada festivalnya sekali. Enggak perlu. Yang paling penting itu adalah mengisi hijrahnya. Kita sudah lama, sudah banyak umur kita jauh, kita tinggalkan, kita habiskan tanpa hal yang bermanfaat. Maka isi dengan menuntut ilmu. Nuntut ilmunya yang benar-benar sistematis dari dasar. Rabbani itu adalah alladzina yu'allimuna sigharal ilm qabla kibari. Para ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu agama dari dasar sebelum asasnya, sebelum besarnya. Jadi coba ukur kita, rukun Islam kita ini muslim. Seorang harus mengetahui rukun Islam, harus mengetahui dengan detail rukun Islam, bukan hanya sekedar mengucapkannya saja bisa. Dua kalimat syahadat, apa maknanya, apa konsekuensinya, apa syaratnya, apa pembatalnya. Harus kita mengetahui beserta dalil-dalilnya. Dan itu bukan tugas anak pesantren, kiai dan santrinya, bukan. Itu tugas setiap muslim. Tidak ada uzur kebodohan di dalamnya. Harus tahu. Kemudian setelah itu masalah sholat. Kalau sudah berbicara masalah sholat, maka berbicara tentang bersuci, bertoharah. Dari mulai berwudu, mandi, tayamum, mengusap di atas dua khuf. Harus diketahui beserta dalil-dalilnya. Maka saya katakan, yang berhijrah dan mampu untuk menghadirkan ustaz, untuk kita belajar Islam dari dasar. Tidak mesti harus ustadz yang besar-besar datang, yang sibuk-sibuk, super sibuk itu datang, nggak mesti. Yang mereka tahu akan ilmu agama, kita ajak privat. Saya ingin mengisi hijrah saya, istiqomah saya dengan ilmu yang sebenar-benarnya. Itu baru orang yang berhijrah, yang meniti jalan istiqomahnya benar-benar berisi. Bukan hanya segera euforia saja, bukan. Nah ini, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali. Jadi tadi penulis mengatakan bahwasanya kaum jahiliyah kebiasaan besar mereka taklid. Itu dimulai dari kaum jahiliyah pertama sampai terakhir. Kemudian penulis seperti biasa setelah menyebutkan sebuah kaedah, sebuah kebiasaan, sebuah klaim, beliau wajib menyebutkan dalil. Apa dalil bahwa kaum jahiliyah kebiasaan mereka adalah taklid? Yaitu surat Az-Zukhruf ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muqtadun." Dan demikianlah, kami tidak mengutus sebelum engkau seorang rasul dalam sebuah negeri yang memberikan peringatan kecuali. Jadi setiap kali ini perhatikan baik-baik. Ini mohon maaf yang diluaskan rezekinya atau diberikan ketinggian pangkat atau diberikan kedudukan di tengah masyarakat. Hati-hati. Mereka orang yang paling banyak menentang dalil. Mohon maaf. Berdasarkan ayat ini, tidaklah kami utus sebelum engkau di sebuah negeri yang memberikan peringatan, rasul yang memberikan peringatan, kecuali qana mutrafuha, orang-orang yang diluaskan rezekinya, orang-orang yang mempunyai jabatan, kekuasaan, mutrafuha, dari kata-kata taraf, orang-orang yang bermewah-mewah. Inna wajadna abana ala ummah wa inna ala hadhari muqtadun. Kami mendapati nenek moyang kami di atas kebiasaan dan kami mengikutinya. Selesai. Ini kita ambil pelajaran dari ayat ini sebelum azan, bahwa yang paling banyak menentang dalil adalah orang-orang yang biasanya bodoh tetapi diberikan kelebihan harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, ketenaran. Mereka dengan mudah mengatakan, ah enggak main dalil. Yang penting kami mengikuti seperti ini, sudah. Hati-hati ya para ikhwah. Dan kita lanjutkan setelah salat isya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk salat isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibbatina hafizakumullahu ta'ala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. Tadi kita sudah sampai kepada dalil pertama yang dibawakan oleh penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tentang bahwa kebiasaan kaum jahiliyah adalah taklid. Dan saya ingin menjelaskan dan mengajari kepada kaum muslimin bahwa biasakan kita harus ketika berhadapan dengan dalil harus mengetahui tiga hal. Yang pertama, apa dalilnya? Yang kedua, di mana inti pendalilannya? Yang ketiga, bagaimana sisi pendalilannya? Setiap kali berhadapan dengan sebuah masalah, maka cari dalilnya. Apa dalilnya? Tentunya dalilnya dari Al-Quran. Kalau Al-Quran ayat berapa, surah berapa, Quran surah apa, ayat berapa. Kalau hadis sahih atau tidak. Kemudian inti pendalilannya. Dari ayat tersebut, inti dalil terhadap permasalahan yang sedang dibicarakan mana? Kemudian yang ketiga, bagaimana sisi pendalilan dari ayat tersebut. Contoh misalkan sekarang surah Az-Zukhruf ayat 23 yang saya sebutkan tadi, yang dibawakan oleh penulis di sini sebagai dalil dalam permasalahan bahwa kebiasaan kaum jahiliyah adalah apa? Taklid. Kebiasaan kaum jahiliyah, tata cara beragama mereka adalah taklid. Nah, dalilnya, kan tadi saya katakan tiga ya, dalil, inti pendalilan, sisi pendalilan. Dalilnya Az-Zukhruf ayat 23. Sudah, tahapan pertama sudah selesai. Inti pendalilannya mana? Inti pendalilannya adalah ketika Allah berfirman, saya bacakan ayatnya dari awal, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Artinya, dan demikian pula, tidaklah kami utus seorang pemberi peringatan sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah negeri, melainkan orang-orang yang kaya raya, mempunyai jabatan, mempunyai kedudukan, mengatakan sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami di atas sebuah kebiasaan dan sesungguhnya kami mengikuti mereka. Lihat di sini inti pendalilannya mana? Kata-kata di dalam ayat tersebut, wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami mengikuti nenek moyang kami. Itu inti pendalilan. Ya, inti pendalilan bahwasanya kebiasaan kaum jahiliyah adalah taklid, mengikut beramal dengan pendapat orang lain tanpa dalil. Baik. Sisi pendalilannya bagaimana? Sisi pendalilannya adalah bahwa kebiasaan kaum jahiliyah, terutama orang-orang yang di lapangkan rezekinya oleh Allah, diberikan jabatan, diberikan kekuasaan oleh Allah, kebiasaan mereka menolak Rasul. Menolak Rasul yang membawa ayat Al-Quran, membawa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebiasaan mereka adalah mengikuti nenek moyang. Itu sisi pendalilannya. Taib. Di sini saya ingin menekankan beberapa poin. Kita masuk ke dalam beberapa kegiatan yang terjadi di tengah masyarakat. Maka poinnya yang saya sampaikan adalah perbuatan-perbuatan di bawah ini termasuk taklid buta. Ya, perbuatan-perbuatan di bawah ini termasuk taklid buta. Satu, seorang awam mengikuti pendapat ustaz yang dia favoritkan, bukan mengikuti pendapat ustaz karena pendapatnya berdalil, bukan, tapi karena ada awam ini dia suka kepada ustaz, maka dia ikuti apapun pendapat ustaz tersebut, meskipun terkadang melanggar syariat, terkadang mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Saya ulangi, praktek-praktek di bawah ini termasuk taklid buta, beramal dengan pendapat orang lain tanpa dalil. Satu, orang awam mengikuti pendapat ustadznya yang ia favoritkan, mau benar mau salah, ini taklid buta. Paham ya, para ikhwan? Yang kedua, seorang penuntut ilmu atau para ustaz, para pendakwah, mengikuti pendapat ulama yang lemah dalilnya. Mengikuti pendapat ulama yang lemah dalilnya. Ini taklid buta. Semestinya seorang ahli ilmu ataupun penuntut ilmu, seorang ustaz, pendakwah, dia harus meneliti pendapat-pendapat ulama beserta dalil-dalil yang ada. Maka ambil pendapat ulama yang paling kuat dalilnya, bukan yang paling lemah dalilnya. Saya beri contoh kasus yang panjang jenggot goblok. Semakin panjang semakin goblok. Ternyata itu ada pendapat dari sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Ya. Nah, tapi ini kan pendapat manusia. Tanpa mengurangi keilmuannya ulama tersebut, tapi dia manusia. Di atas pendapat ini ada dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya sahih. Perintah untuk memanjangkan jenggot, arkhul liha, awfirul liha, ya, biarkan, lebatkan, tebalkan, semuanya perintah, kata kerja perintah. Wal aslu fil amri lil wujub, asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Nah, di sini seseorang mengambil pendapat yang lemah, bahkan tidak ada dalilnya, demi melegalkan bolehnya tidak pakai jenggot, mencukur jenggot. Paham ini para ikhwan? Ini taklid buta namanya. Contoh yang lain lagi, musik. Seorang pendakwah membolehkan musik, bahkan mungkin di samping masjid ada konser musik, ada perhelatan hip hop sebelah kanan, ada akustikan sebelah kiri, membolehkan musik dengan mengikuti pendapat ulama, di antaranya Imam Ibnu Hazm dan Imam Al-Ghazali yang membolehkannya, dan meninggalkan pendapat ulama yang begitu banyak. Bahkan imam yang 4 sepakat tentang haramnya musik. Ini namanya taklid buta. Dan ini yang sering ditanyakan oleh para ikhwah, terutama yang baru mengaji. Ya, Ustaz, bagaimana sih menghadapi Ustaz ini? Dia kan membawakan perkataan Imam Nawawi, perkataan Syekh dari Az-Zahr, perkataan Syekh ini. Maka itulah taklid buta. Kenapa? Karena dia penuntut ilmu, bisa membaca perkataan-perkataan para ulama dengan dalil-dalilnya, kemudian dia menguatkan pendapat yang lebih kuat dengan dalilnya, bukan mengambil pendapat yang lemah asal orang ridho. Ya, nah, ini namanya taklid buta. Paham di sini? Itu jawabannya. Makanya saya katakan, yang mulai berhijrah meniti jalan istiqamah, tuntutlah ilmu dengan benar. Ya, bukan hanya sekedar euforia tablik akbar mana ikut, enggak. Tuntut ilmu benar-benar, karena disitulah Anda akan dapat jawaban-jawaban atas syubhat-syubhat yang sering tersebar. Paham ya para ikhwah? Ini termasuk potret taklid buta, mengambil pendapat ulama yang lemah dengan dalil, ah semuanya kan ulama, ulama juga punya dalil, ya perbedaan itu rahmat, perbedaan itu fitrah, dan persatuan itu rahmat, dan semisal macam-macam lah istilahnya. Maka hati-hati pada ikhwan, itu taklid buta. Jadi jangan tertipu, Imam Nawawi mengatakan. Ternyata Imam Nawawi dengan keilmuannya kita hormati. Tetapi di atas Imam Nawawi ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Apabila dalil ini bertentangan dengan pendapat para ulama, maka kita mengambil dalilnya dan para ulama yang berpendapat sesuai dengan dalil tersebut. Termasuk taklid buta apabila kita bertahan di sini. Sudah tahu ini lemah, dia bertahan di sini. Ini namanya apa? Taklid buta. Paham ya para ikhwah? Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dua praktek yang sering sekali terjadi di tengah masyarakat. Nah, akhirnya timbullah syubhat di tengah orang awam. Oh, ternyata ada ulama yang berpendapat seperti itu. Iya, tidak ada masalah kecuali ada ulama yang berpendapat dengan beberapa pendapat. Tidak ada masalah kecuali terjadi khilaf. Pasti itu. Dan hati-hati, jangan sampai bermudah-mudah mengambil pendapat yang paling mudah. Ya, mengambil pendapat yang paling mudah. Kenapa? Karena seseorang bisa menjadi zindiq atasnya. Contoh kasus pernikahan yang saya sebutkan tadi. Ada mazhab yang membolehkan tanpa mahar, ada mazhab yang membolehkan tanpa wali, ada mazhab yang membolehkan tanpa saksi, ada mazhab yang membolehkan tanpa akad ijab kabul. Ini namanya zina nantinya. Makanya para ulama mengatakan, man tatabba'a rukhasal ulama tazandaqa. Siapa yang mengikuti keringanan-keringanan para ulama, maka dia akan menjadi seorang zindiq. Zindiq itu munafik akbar. Lisannya Islam, hatinya kafir. Ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati Allah. Tapi dalil yang kedua, ini sama juga kasusnya. Masalahnya apa? Kita harus tahu dulu masalahnya, baru dalilnya apa, inti pendalilannya apa, di mana, kemudian bagaimana sisi pendalilannya. Masalahnya adalah bahwa kebiasaan kaum jahiliyah adalah apa? Taklid. Dalilnya surat Luqman ayat 21. Sudah. Langkah pertama sudah kita dapat, Luqman ayat 21. Langkah yang kedua, inti pendalilan. Mari kita baca ayatnya. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, maka orang-orang jahiliyah mengatakan, bal, tidak, tetapi nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba. Kami mengikuti apa yang kami dapati dari kebiasaan nenek moyang kami. Ya. Ini inti pendalilannya. Inti pendalilannya adalah firman Allah, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba. Tetapi kami mengikuti apa yang kami dapati dari kebiasaan nenek moyang kami. Itu namanya inti pendalilan. Di sini inti pendalilannya. Kemudian Allah berfirman, "Awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir." Walaupun syaitan mengajak mereka kepada neraka sa'ir yang menyala-nyala. Maksudnya, nenek moyang tersebut salah, menyimpang, keliru. Ya, dan bisa menghantarkan kepada neraka, tetapi tetap diikuti. Nah, di sini para ikhwah, sisi pendalilannya adalah bahwa kebiasaan kaum jahiliyah adalah mengikuti nenek moyang meskipun mereka dalam kesesatan, dalam penyimpangan. Saya ingin menekankan satu hal di sini. Kenapa kita tidak boleh mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah? Salah satu kebiasaan kaum jahiliyah taklid. Kenapa kita tidak mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah? Ini kan sudah empat kebiasaan nih. Kebiasaan pertama apa? Menjadikan antara seseorang dengan Allah perantara. Ini kebiasaan pertama, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan yang kedua apa? Berpecah belah karena melakukan bid'ah dalam agama. Akhirnya terpecah belah. Kebiasaan yang ketiga apa? Menyelisihi pemimpin. Pada bulan yang lalu kita pelajari. Suka menyelisihi pemimpin, suka menghinakan pemimpin, bahkan semakin merendahkan pemimpin semakin dianggap pahlawan, pemberani. Saya pernah Pak ikut di Banjarmasin sebuah ada undangan itu masuk ke rumah, kemudian saya ikuti, saya enggak tahu itu yang mengundang ternyata kelompok tertentu. Saya ikuti seminarnya waktu itu. Dari menit pertama sampai menit terakhir semuanya celaan kepada pemerintah. Dari mulai gubernur sampai presidennya dicela. Dari mulai tata cara pemerintahannya sampai fisiknya dicela. Ada kelompok-kelompok pergerakan dan itu sayangnya membawa nama Islam. Pergerakan Islam. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat yang barusan kita baca adalah kebiasaan kaum jahiliyah itu taklid. Nah, timbul pertanyaan, kenapa kita diharamkan untuk mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah? Ada yang tahu, para ikhwan? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ya, itu pertanyaan saya. Kenapa kita diharamkan mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah? Diharamkan untuk taklid, buta, diharamkan untuk mencela pemimpin, menyelisihi pemimpin, diharamkan untuk menjadikan perantara antara kita dengan Allah, melakukan kesyirikan, diharamkan untuk berlaku bid'ah sehingga terpecah belah kaum muslimin. Kenapa? Jawabannya adalah karena semua kebiasaan kaum jahiliyah dibangun di atas hawa nafsu. Garis bawah itu baik-baik. Kenapa kita diharamkan untuk mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah? Karena semua kebiasaan kaum jahiliyah dibangun di atas hawa nafsu. Jawab, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tattabi'u ahwa'ahum." Jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan kaum jahiliyah dibangun di atas hawa nafsu. Disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 15. Asy-Syura ayat 15. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 37. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum bighayr ba'da ma ja'aka min al-'ilm. Dan jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu pengetahuan, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diharamkan mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah karena kebiasaan mereka dibangun di atas ilmu, di atas hawa nafsu. Baik, dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis di sini, قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ. Surat Saba ayat 36. Ini perhatikan permasalahan kita apa? kebiasaan kaum jahiliyah adalah tak dalilnya ini sabak 36 sudah dapat. Inti pendalilannya mana? Lihat inti pendalilannya. Perlu kita koreksi karena sebagian ulama kadang-kadang sudah tahu dalilnya tapi ketika mana tuh dari dalil itu mana yang menunjukkannya? Bingung kita. Karena ustaznya enggak menjelaskan. Ustaznya cuma menyebutkan Quran surat sekian. Sudah. Pokoknya dalilnya itu. Nanti pas lagi di debat orang, udah itu aja tuh dalilnya tuh. Itu yang anda dapat sudah, tapi dia enggak bisa menjelaskan. Makanya harus ada penjelasan. Ini dalilnya, ini inti pendalilannya. Inti pendalilannya mana? Qul innama a'idzukum biwahidah. Katakan wahai Muhammad SAW, aku menasihati kalian agar melakukan satu hal saja. Satu hal saja. Apa itu? Antakumu lillah mathna wa furada thumma tatafakkaru. Beribadahlah kalian hanya untuk Allah. Baik itu kalian sendiri-sendirian atau kalian berdua-berdua ibadahnya, beribadahlah kepada Allah. Kemudian thumma tatafakkaru. Ini inti pendalilannya. Kemudian kalian berpikir. Tidak boleh taklid. Ini inti pendalilannya. Hendaknya kalian teliti. Tidak boleh hanya mengikuti tanpa mengetahui alasannya. Teliti. Berpikir. Ma bi sahibikum min jinnah. Coba, Rasul yang diutus namanya Muhammad bin Abdullah. Apakah pantas kalian sebut sebagai orang gila? Bisa berbicara, bisa makan, bisa minum. Apakah pantas disebut sebagai orang gila? Kalian jangan ikut-ikutan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aydah. Jangan taklid kepada mereka. Coba pikir. Apakah yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu orang gila? Itu dia. Inti pendalilannya ini. Tsumma tatafakkaru. Kemudian kalian berpikir. Apakah memang benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang gila? Nah, itu inti pendalilan bahwa hendaknya manusia dia berpikir, meneliti, tidak hanya mengikuti pendapat tanpa alasan. Tanpa tahu dalilnya. Baik, itu dalil, inti pendalilan. Sisi pendalilannya bagaimana? Allah menyebutkan pada ayat ini agar orang-orang jahiliyah, kaum kafir Quraisy, mereka berpikir jangan cuma mengikuti buta, mengikuti orang lain, meniru pendapat orang lain tanpa dalil. Hendaknya mereka berpikir tentang Nabi Muhammad SAW. Apakah benar orang gila seperti ini? Masa orang gila berpakaian bagus? Masa orang gila penampilannya baik? Nah, di sini terdapat pelajaran sedikit menyimpang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling dicintai oleh para sahabatnya. Sampai ada seorang sahabat berkata, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi Muhammad ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Aku tidak pernah melihat seseorang mencintai orang lain kecuali seperti para sahabat Nabi Muhammad SAW mencintai Nabi Muhammad SAW. Imam Nawawi menjelaskan kenapa para sahabat sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika penaklukan kota Mekah, penaklukan kota Mekah ini menunjukkan cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika penaklukan kota Mekah, bukankah mereka dari Madinah ke Mekah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Man dakhala baitallah fahuwa amin." Siapa yang masuk ke dalam Baitullah maka dia aman. Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram maka dia aman. Kata orang-orang Ansar, "Ah, ini orang ingin kembali ke kampungnya." Orang Ansar berkata seperti itu karena mengira Nabi Muhammad SAW akan kembali ke Mekah dan meninggalkan mereka di Madinah. Orang Ansar bukan ingin mencela Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak ingin berpisah dengan siapa? Rasulullah SAW. Saking cintanya mereka pada Rasulullah SAW. Nah, para ulama di antaranya menjelaskan kenapa para sahabat sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah karena baiknya penampilan Rasul. Antum melihat baca sejarah Nabi Muhammad SAW, para musuh-musuh Rasulullah tidak pernah mencela Nabi dari fisik beliau. Pakaian, bentuk tubuh, penampilan tidak pernah. Karena penampilannya baik. Yang kedua, para sahabat sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena akhlaknya yang baik. Jadi husnul khilqah, husnul akhlak. Ya. Baiknya penampilan, baiknya akhlak. yaitu sifat dan adab. Yang ketiga, husnu hadiah, baiknya hadiah, pemberian kepada orang lain. Bahkan beliau mempunyai gelar la yaruddu sa'ina, tidak pernah menolak orang yang minta-minta. Entah saya ceritakan di sini belum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya surban, ditenunkan oleh seorang perempuan kain khusus untuk surban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah jadi dipakai langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya surban pertama kali pakai. Ketika dipakai, ada sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, ma ahsana thiyaba." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagusnya surbanmu. Begitu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ngasih. Padahal cuma satu-satunya, dikasih hadiah khusus. Ya. Kemudian baru pertama mau pakai, langsung dikasih. Para sahabat yang lain marah kepada orang ini. "Ma ahsana thiyaba." Bagus ya kelakuan ente. Ya, sudah tahu Rasulullah SAW layar itu saya tidak pernah menolak orang yang minta-minta. Kamu malah berkata seperti itu. Orang ini punya alasan. Kata dia, aku mengatakan seperti itu la uridu an albisa. Aku tidak ingin memakainya sekarang, tetapi aku uridu an atakafan biha. Aku ingin berkafan dengannya. Dan menurut sahabat tersebut meninggal dalam keadaan mati syahid, kemudian dikafani dengan kain surbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Di sini para ikhwan dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin orang gila. Sebagaimana yang kalian tuduhkan, berpikir dong. Jangan taklid kepada nenek moyang kalian, Abu Jahal, Abu Lahab. Pikir, masa orang gila seperti ini? Baik penampilannya, baik akhlaknya, baik pemberiannya. Ini juga modal bagi para lelaki. Ingin dicintai istri, ya, ingin dicari-cari selalu oleh istri, disayang selalu oleh istri, maka sering-sering ngasih hadiah. Perbaiki penampilan di hadapan istri. Tas pinggang permanen nih, perbaiki. Susah menghilangkan tas pinggang permanen nih. Kadang-kadang istri hamil, suaminya lebih hamil daripada dia. Ya. Maka perbaiki penampilan, perbaiki hadiah, perbaiki akhlak kepada istri. Maka akan dicintai sebagaimana para sahabat mencintai Nabi Muhammad SAW. Intinya di sini, sisi pendalilannya adalah diharamkan untuk taklid. Kebiasaan kaum jahiliyah taklid. Tidak mungkin orang yang seperti itu baiknya penampilannya, kemudian baiknya hadiahnya, baiknya akhlaknya sebagai orang gila. Sehingga kalian tidak menerima dakwahnya. Tetapi karena kebiasaan kaum jahiliyah taklid, tidak mau berpikir, maka akhirnya mereka mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka. Baik. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu surat Al-A'raf ayat 3. Masih masalahnya sama, yaitu tentang bahwa kebiasaan kaum jahiliyah adalah taklid. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti selainnya sebagai penolong kalian. Hanya sedikit orang yang mengingat akan hal ini. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 3. Inti pendalilannya mana? Yaitu Allah berfirman, wala tattabi'u min dunihi awliya. Janganlah kalian mengikuti selain dari Allah yang kalian jadikan sebagai penolong, sebagai orang yang kalian ikuti, sebagai orang yang kalian taklid kepadanya. Itu inti pendalilannya. Ayat ini sisi pendalilannya adalah bahwa kebiasaan kaum jahiliyah, mereka tidak mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah dari syariat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Allah mengatakan qalilan ma tadhakkarun. Sedikit dari kalian yang mengikuti. Sedikit dari kalian yang mengingatnya. Mau berpikir atasnya. Yang kalian hanya mengikuti dengan taklid buta pokoknya nenek moyang kami seperti ini kita ikuti. Maka seperti yang saya ungkapkan tadi. Ya. Kalau dia kalah debat biasanya, terutama dalam masalah tahlilan, haulan gitu ya. Maka coba deh, ente mati dulu, saya kirim surat Yasin. Kira-kira sampai enggak? Kalau sampai nanti beritahu saya. Nah, gimana cara berpikir seperti ini? Ya. Ini orang taklid, tidak punya dalil. Nah, alhamdulillah kebiasaan yang keempat selesai. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk kebiasaan yang kelima, yaitu al-ihtijaj bima alaihi al-aktsar duna nadhari ila mustanadi. Berhukum dengan hukum kuantitas tanpa dalil. Pokoknya banyak maka benar. Nah, ini kebiasaan kaum jahiliyah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya memiliki teman, dia orang yang suka ngaji dengan Habib. Saat dia saya tanya dalil tentang apa yang dia kerjakan, dia menjawab, beramal enggak harus ada dalil. Ikuti keturunan Nabi, dia paling tahu. Bagaimana sikap saya dengan apa yang dia katakan atau sebarkan? Sikapnya nasihati terus. Bahwasanya cara beragama adalah mengikuti Al-Quran dan Hadis. Ya, mengikuti Al-Quran dan hadis. Para habaib yang mengaku keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti perbuatannya apabila sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Nah, di sini ada kaidah penting, antum catat baik-baik. Qaulul 'alim la yustadallu bihi wa innama yustadallu lahu. Ucapan seorang alim tidak bisa dijadikan sebagai dalil, tetapi diambilkan dalil atasnya. Saya ulangi, ucapan seorang alim siapapun dia, kiai, ya, kiai sejuta umat, kiai sejuta followers, ya, ustadz, habaib, tuan guru, tidak bisa dijadikan dalil ucapannya. Tetapi ucapannya ini dicarikan dalil. Kalau ada dalilnya benar kita terima. Kalau tidak dalilnya kita tolak. Paham ya? Qaulul 'alim yustadallu bihi la yustadallu bihi wa innama yustadallu lahu. Perkataan 'alim tidak bisa dijadikan dalil, tetapi dicarikan dalil dengannya. Kalau ada dalilnya kita terima perkataannya. Kalau enggak ada dalil kita enggak terima. Sumber dalil apa? Al-Qur'an dan hadis. Nah, dengan pemahaman seperti itu insyaallah bisa dijawab, ya, orang-orang yang mungkin masih bersandar kepada perkataan seorang. Kemudian para ikhwah, di sini ada syubhat dari pertanyaan ini. Ikuti keturunan Nabi. Nabi Muhammad SAW membantah syubhat ini. Beliau mengatakan, ya Fatimah binti Muhammad, la ughni anki minallahi syai'an. Salimi min mali lahum syai'. Wahai Fatimah binti Muhammad, keturunan Nabi langsung nih, minta kepadaku dari harta yang Allah titipkan kepadaku sekehendakmu. Nanti di akhirat aku tidak bisa menolongmu sedikit pun. Ini menunjukkan bahwasanya keturunan Nabi bisa diikuti saat sesuai dengan dalil. Adapun hanya bersandar kepada keturunan tetapi tidak ada dalil, maka tidak bisa diikuti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang bahwasanya orang yang bernasab tidak menjadikan dia cepat masuk surga. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yusri' nasabuhu." Artinya nasabnya tidak mempercepat dia masuk ke dalam surga. Yang mempercepat dia masuk ke dalam surga adalah beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu syubhat tuh. Hati-hati, jangan sampai orang kadang-kadang yang penting kan keturunan Nabi, Ustaz, kita ikut aja. Nah, ini namanya apa tadi? Allah. Apakah cari dari peperangan termasuk dosa, lari. Apakah lari dari peperangan termasuk dosa besar? Lalu apakah zikir atau doa tertentu supaya diampuni dosanya? Maka jawabannya iya. Lari dari peperangan termasuk dosa besar. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Man qala hina yusbih subhanallah astaghfirullah wa atubu ilaihi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi 100 marrah ghufirat dzunubuhu walau kana farra min az-zahf. Yang artinya, barang siapa di waktu pagi harinya dia mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sebanyak 100 kali, diampuni dosanya meskipun dia kabur dari medan pertempuran. Ini menunjukkan kabur dari medan pertempuran dosa besar, ya, dosa besar. Ini dia. Lalu apakah ada zikir dan doa tertentu supaya diampuni dosa? Maka banyak beristighfar, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Mau istighfar yang pendek ataupun sayyidul istighfar, perbanyaklah berdoa, terutama saat sujud. Rabbana ighfirli, Allah maghfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu wa alamiyatahu sirrah. Atau membaca doa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu abulaka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Atau seperti Rasulullah SAW, beliau setiap kali bermajlis duduk-duduk maka beliau beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, sebanyak 100 atau 70 kali. Maka perbanyaklah berdoa agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perusahaan tempat saya bekerja, setiap akan merayakan hari raya atau hari besar, lebaran atau natal, perusahaan selalu membagi-bagikan bingkisan atau parcel untuk setiap karyawan. Apakah boleh saya sebagai seorang muslim menerima bingkisan dan atau parcel dengan tema natal dari perusahaan tempat saya bekerja? Boleh, asalkan barangnya halal. Ya, asalkan barangnya halal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari seorang Yahudi. Bahkan dengan hadiah tersebut akhirnya beliau sakit keras. Hadiahnya daging, dagingnya di dalamnya ada racun. Racunnya sudah diendapkan sekian lama. Jadi sedikit saja makan langsung terkena. Dengan begitu beliau meninggal. Salah satu sebab yang Allah takdirkan atas sebab kematian beliau, sakit keras beliau adalah itu. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menerima hadiah dari orang yang selain beragama Islam dengan syarat bukan hal-hal yang haram. Kalau seandainya itu hal yang haram maka ditolak. Seperti misalkan atribut mereka, ada salibnya, ada macam-macam atribut khusus mereka, ataupun makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram, maka wajib ditolak. Allahu akbar. Bolehkah menjawab pertanyaan dari teman perihal agama? Karena kebetulan saya tahu jawabannya dari kajian dari YouTube Ustadz Salaf. Maka jawabannya, Rasulullah SAW bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ayat hadis ini maksudnya adalah kita wajib menyampaikan agama Islam meskipun kita tahunya cuma satu ayat, asalkan benar-benar tahu, ya, asalkan benar-benar tahu. Maka apabila kita benar-benar tahu, boleh kita menjawab. Itu pun cuma itu yang kita tahu saja, jangan melebar kemana-mana, ya. Dan untuk pertanyaan seperti ini, alangkah lebih baiknya kalau memang belum tahu pasti, maka silahkan bertanya kepada yang lebih tahu. Ya, tahu diri aja itu lebih baik. Tahu diri lebih baik. Tapi memang para ikhwan, duduk di sini ini penuh dengan syahwat hawa nafsu. Ya, sebagian orang kadang-kadang mau duduk, berhasrat untuk di sini, duduk di sini. Walaupun hanya sekedar selfie begini. Asalkan duduk di mejanya Ustaz. Maksud saya berbicara tentang agama itu syahwat. Syahwat. Bukan hanya terhadap harta, tahta, wanita. Berbicara tentang agama tanpa ilmu itu syahwat. Hati-hati. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nah, di sini saya ingin menyebutkan tentang bertanya, ya. Perhatikan baik-baik. Orang bodoh tugasnya bertanya. Jangan tidak bertanya. Tahu kekurangan diri, orang bodoh tugasnya bertanya. Dan di sini pentingnya menuntut ilmu agama. Dan apabila tidak berilmu agama, maka jangan sampai menjelaskan tentang ilmu agama. Yang menjelaskan hanya yang berilmu agama saja. Makanya kita menentang yang metode dakwah orang-orang yang baru hijrah, baru taubat, baru taubat dari minuman keras, dari berjudi, dari begal, kemudian langsung disuruh ceramah. Paling cerita dia. Bukan ayat Al-Quran, bukan hadis Rasul. Tidak boleh. Ya. Harus yang duduk di majelis ilmu, yang mengajari umat, harus yang tahu ilmu agama. Pernah belajar ilmu agama, ya, bahkan dalam kurun yang lama, tahu bahasa Arab, baca, tulis, berbicara. Kemudian dia benar-benar belajar ilmu agama. Bukan yang dipelajari selain ilmu agama, bukan, belajar ilmu agama. Jadi dia terkenal menuntut, dia terkenal bahasa Arabnya, dia mempelajari ilmu agama, baru bisa belajar. Makanya saya sering mengatakan, yang hafal Quran saja tidak bisa berceramah kalau dia belum paham. Ya. Nah, di sini saya ingin menekankan, bertanyalah jika tidak mengetahui. Dan tuntut ilmulah jika kita belum berilmu. Dan jangan sampai kita sok tahu. Jangan sampai menjawab pertanyaan yang kita tidak tahu. Lihat, ada hadis menarik riwayat Imam Abu Dawud dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kunna fi safar" atau "kharajna fi safar". Kami pernah keluar dalam bepergian. Kemudian salah satu dari teman kami yang ikut bepergian, "Asabahu hajarun fashuqqa fi ra'sihi" atau "fashujja ra'sahu". Maka salah satu dari teman kami kena batu, kemudian kepalanya pecah, bocor darahnya. Lalu diikat. Sumah tadam. Malam itu dia tidur, yang kena bocor kepala tadi, otomatis kalau bocor kepala kan banyak keluar darah, otomatis keadaan lemah. Kemudian di malam hari dia bermimpi basah. Pagi harinya ingin sholat subuh, bertanya kepada teman-temannya, "Ya ashabi hal tajiduna li rukhsatan kama tarawni?" Wahai para sahabatku, kalian telah melihat aku bagaimana keadaanku lemah. Apakah aku mendapati keringanan untuk bisa bertayamum, tidak mandi junub? Karena beliau malam-malam itu mandi junub. Apa, malam itu junub? Maka kata sahabatnya yang tidak paham ilmu agama, "La ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma." Enggak, kami tidak mendapati engkau mempunyai keringanan untuk meninggalkan mandi junub. Kenapa? Karena kamu masih bisa untuk mandi. Kamu masih bisa untuk mandi. Sembertasal sama. Lalu orang ini mandi lalu mati. Sampai kabarnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, lihat bahayanya, lihat berbicara tanpa ilmu. Qatalu, qatalahumullah. Yang kawan-kawannya tadi yang sudah memberi fatwa, mereka dianggap sudah membunuhnya. Semoga Allah membalas pembunuhan dia atau pembunuhan mereka. Ya. Bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Maka dalam perkara seperti ini saya katakan, kalau ditanya tentang ilmu agama, kalau belum tahu pasti mendalam, lebih baik diam. Ayo tanya ustaz, itu saja. Ya, jangan sok-sok tahu, jangan. Ya, apalagi sampai kayaknya sih haram tuh kayaknya gimana? Ya, hati-hati. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ana sa'alu idza lam ya'lam." Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Innama syifa'ul 'ayyis su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Wallahu a'lam. Ada saran ustaz bagi kami para penuntut ilmu yang baru berhijrah, bagaimana tahapan prioritas ilmu yang harus kami pelajari agar tidak menjadi taklid buta? Maka jawabannya saya katakan, ya, pelajari ilmu akidah. Kemudian pelajari rukun Islam, pelajari rukun iman, dasar-dasar itu, dan mempelajarinya benar-benar sistematis. Ya, kalau perlu ada kitab yang dijadikan rujukan, kemudian baca situ pelan-pelan. Walaupun mungkin undang guru privat sepekan sekali, tapi kita benar-benar matang keilmuannya. Tidak mudah goyah. Nanti ada syubhat sedikit, goyah dia. Ini tidak benar. Wallahu a'lam. Apa hukumnya jika seorang kepala yayasan yatim du'afa menggunakan uang hasil donasi untuk membayar sewa rumah pribadi dan juga untuk menyewakan rumah gurunya? Halalkah uang itu digunakan? Maka jawabannya di sini innamal a'malu, amalan itu sesuai dengan niatnya. Maka orang ketika menyumbang untuk yatim du'afa. Nah, sekarang di sini permasalahannya, perhatikan. Anak-anak yatim itu ada namanya wali-wali yatim yang mengurus anak yatim. Misalkan anak yatim ini orang kaya, bapaknya meninggal, otomatis dia mendapatkan warisan, dia orang kaya. Maka ada keluarga dari anak yatim ini yang mengurus, inilah disebut dengan wali yatim. Sama kasusnya dengan seperti ini, mengumpulkan donasi untuk anak yatim, maka donasi ini harus ada yang mengurus harta anak yatim tersebut sehingga kepengeluarannya rapi, pemasukannya rapi, pengeluarannya rapi. Nah, apabila si pengurus anak yatim ini, wali anak yatim ini ingin mengambil dari harta donasi tersebut atau dari harta anak yatim yang kaya tadi, maka tidak mengapa, tetapi wala ta'kuluha israfan wa bidaran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, janganlah kalian makan dalam keadaan berlebih-lebihan dan mendahulukan. Kata artinya itu opsi terakhir. Jangan berlebih-lebihan. Nah, kita tidak tahu di sini apakah sewa rumah pribadi tersebut termasuk biaya yang dia ambil dari donasi tersebut sesuai dengan keperluannya, tidak berlebih-lebihan atau tidak. Kalau seandainya sesuai dengan keperluannya dan dia memang mengatur anak yatim, maka tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya itu berlebih-lebihan, dia sudah mengambil dari donasi itu sebagai gajinya, kemudian juga mengambil sebagai uang sewa rumahnya, maka ini berlebih-lebihan dan itu diharamkan. Adapun untuk menyewakan rumah gurunya, nah, tergantung. Ini juga termasuk apakah gurunya termasuk wali anak yatim, ya. Dan saya nasihatkan lebih baik yang seperti ini tidak diambil dari donasi. Kenapa? Karena ya lebih baik ada khusus sumbangan untuk para guru sehingga tidak termakan harta anak yatim. Karena yang memakan harta anak yatim itu dosa besar. Innal ladzina ya'kuluna amwala al-yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman, dia memasukkan api ke dalam perutnya. Nah, ini hati-hati. Dalil yang surat Saba tadi ayat 36 apa 46? Saya sebutkan tadi ayat berapa? 46. Saya sebutkan apa tadi? 46 yang benar. 46. Jazakallah khair yang sudah mengingatkan. Bagaimana menjawab syubhat ketika diingatkan jangan ikut kebiasaan saja dalam beragama? Mereka berkata, kita tidak lebih berilmu dari Ustaz Fulan. Ini syubhat, ya. Ikuti saja, jangan sok benar. Dan apakah nenek moyang dan leluhur sebelumnya kita salah semua, sesat semua? Berarti ini ada dua syubhat. Yang pertama, kita tidak lebih berilmu dari ulama fulan. Sudah ikuti saja ulama itu. Paham ya? Ini syubhat pertama. Yang kedua, kalau kita tidak boleh mengikuti nenek moyang kita sebelumnya, apakah berarti ulama-ulama sebelum kita sesat semua, salah semua? Nah, jawabannya mudah. Yang pertama, ya, bahwa ustaz tersebut lebih alim daripada kita, itu syubhatnya. Maka kita katakan sama, kembalikan kepada dalil. Kita ini beragama mengikuti siapa? Al-Qur'an dan apabila perkataan ustaz tersebut tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, dan itu mungkin terjadi, maka kita mengambil Al-Qur'an dan hadis dan tinggalkan perkataan ustaz tersebut. Meskipun notabene ustaz tersebut mungkin lebih berilmu daripada kita. Karena tugas kita, Allah berfirman dalam surah Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, bukan taatilah ustaz dan pemimpin kalian. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis, bukan kembalikan kepada ustaz. Paham ini para ikhwan? Itu jawaban atas ustaz itu kan lebih berilmu daripada kita. Maka kita katakan, kita, ya ini jawabannya, cara menjawabnya begini. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salafus saleh. Nah, begitu jawabnya. Kemudian apakah nenek moyang leluhur sebelum kita salah semuanya? Maka tidak. Tidak ada yang mengklaim bahwa nenek moyang leluhur kita semuanya salah, tidak. Tetapi kita mengajak, ayo kita beragama sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Apabila nenek moyang kita mengikuti Al-Qur'an dan hadis, maka kita mengikuti Al-Qur'an dan hadis sebagaimana nenek moyang kita mengikuti Al-Qur'an dan hadis. Bukan berarti nenek moyang kita ke situ meskipun tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis kita ikut ke situ. Ini tidak benar. Dan tidak ada yang mengklaim dengan perkataan seperti ini, tidak ada yang mengklaim bahwa seluruh nenek moyang menyimpang. Tidak ada yang berpendapat seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Kita cukup 8:30. Kita berhenti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.